Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana thabbit kulubana ala dinik, ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنا يا ربنا على ترك معصيتك، جنبنا يا ربنا بين وبين الشرك والكفر والزيغ والضلال والبدعة كما جنبت بين المشرق والمغرب ونقنا يا ربنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد ومع زمرته وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kita lanjutkan belajar akidah kita dengan Imam Ibrahim Al-Laqqani, yang kita sudah sampai kepada wa wahdatan ajib qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darinami ila anqal wa wahdatan aujib lahu wa mithlu dhi iradatun. Wal ilmu lakin amma dhi wa amma aydun wajiban wal mumtani wal mithlu dhla kalamuhu fal nattabi wa kullu mawjudin anit lissam'i bih kadal basar idrukuhu inkilabih وغير علم هذه كما ثبت ثم الحياة ما بشيء تعلقت ووحدة أوجب يقيني كتنجلا صفات الله tersebut. Sifat ma'ani, yakini ketunggalan sifat-sifat Allah tersebut. Qudrah Allah adalah tunggal, iradah Allah juga tunggal. Dan kita masih ingat pembahasan tentang waktu kita bicara tentang wahdaniyat. Allah Maha Tunggal, dan kita mengesakan Allah, meyakini kemahatunggalan Allah. Kalau sudah kita faham betul tentang al-kumum, al-khamsah sudah kita nafikan, kumum al-khamsah berbilang di dalam lima hal. Yang kedua adalah nafyul kam, meniadakan berbilangnya Allah. Al-muttasil fis sifati dan al-mungfasil fis sifati, yaitu baru kita benar-benar tauhid kalau sudah kita meniadakan berbilangnya Allah di dalam sifat-sifat Allah. Yaitu kemuttasil fi sifat, masih ingat, kita tidak boleh meyakini bahwasanya Allah Maha Tunggal mempunyai dua kudrah. Ini muttasil. Karena Allah Maha Tunggal, kita yakini di situ ada dua kudrah. Sebab dengan adanya dua kudrah ini pun tidak sah, seperti menyatakan akan adanya dua Tuhan. Sebab kudrah nanti punya ta'aluk dengan mumkinat, kudrah dengan makhluk. Seandainya makhluk A ini diciptakan oleh kudrah Allah yang pertama, lalu bagaimana fungsi kudrah Allah yang kedua? Jika kita katakan fungsi kudrah Allah yang kedua tidak ada, berarti tidak kudrah lagi, tidak kuasa, maka batallah kudrah yang pertama, karena kudrah yang pertama kita samakan dengan kudrah yang kedua. Selagi kudrah yang kedua kita katakan tidak punya kuasa, maka yang pertama sama dengan yang kedua tidak punya kuasa. Batallah berbilangnya kudrah di sini. Ini yang muttasil fitat. Fistifat. Munfasil. Nah, kita juga tidak boleh meyakini ada kudrah seperti kudrah Allah yang dimiliki oleh selain Allah. Memang kita tidak mengatakan itu adalah Tuhan, tapi ternyata kita meyakini dia punya kuasa seperti Tuhan. Di sini banyak syirik yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Meyakini ada makhluk atau apapun kekuatan yang kita samakan dengan kudrahnya Allah. Mungkin sesaat mengatakan penguasa laut selatan atau penunggu gunung apa itu ya, itu adalah diam-diam mempunyai keyakinan seperti keyakinan kudrah Allah. Maka ini berbilangnya kudrah, biarpun yang mempunyai kudrah yang diyakini bukan kudrah Allah, kudrah yang lain. Ini sama termasuk jenis syirik. Jadi syirik menyekutukan Allah tidak semata-mata mengatakan adanya dua Tuhan, tetapi ternyata menyatakan sifat-sifat Allah itu ada dua. Jadi sifat-sifat ma'ani tadi ada dua, maka itu termasuk belum bertauhid yang sesungguhnya. Dikukuhkan lagi oleh Imam Ibrahim Al-Laqani bahwa wahdatan ajib. Ajib, maka wajibkan dirimu untuk meyakini tentang ketunggalan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yakini ketunggalan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa mithlu di, yani tadi sifat kudrah diarahkan kepada kudrah. Wa mithlu di, dan selain kudrah juga iradah. Sifat iradah. Kudrah iradah harus kita yakini tidak berbilang iradah Allah. Tidak berbilang iradah Allah. Sebab kalau iradah Allah berbulang, unik. Jika si A ini terwujudkan karena takhsisnya iradah Allah. Kemarin iradah itu kan takhsis. Jika berbilang kehendak Allah, maka jika kehendak Allah menghendaki wujudnya Z yang tinggi, lalu bagaimana iradah yang kedua? Dibahas juga tentang berbilangnya Tuhan itu batil, seperti yang sudah pernah kita sampaikan. Maka ini adalah tidak berbilang wahdatan. Wahdatan aujib. Ketunggalan sifat itu wajib kau yakini. Dan begitu juga sifat iradah. Wal ilmu. Dan juga sifat ilmu. Harus kita yakini seperti itu juga. Sifat ilmu harus kita yakini sama seperti itu. Akan tetapi untuk sifat ilmu ini ada tambahannya. Ada tambahannya di dalam masalah ta'alluq. Kalau kemarin disebutkan ta'alluqnya sifat kudrah dan iradah adalah bil mumkinat. Ta'aluknya sifat kudrah dan iradat adalah bil mumkinat. Artinya, hubungan antara sifat kudrah dan iradah, pengaruhnya sifat kudrah dan iradah atau takdirnya, itu hanya kepada sesuatu yang mungkin ada. Dan ini harus sudah faham betul bahwa kudrah Allah, iradah Allah tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang mustahil adanya atau sesuatu yang wajib adanya. Sebab wajib adanya Allah tidak ada hubungannya dengan kudrah dan iradah Allah. Allah tidak bisa dikatakan Allah menghendaki keberadaan Allah. Karena tidak ada hubungannya. Adanya Allah dari dulu dan dahulu. Sehingga hanya Allah tidak bisa dikatakan dikehendaki oleh iradah Allah. Bahkan adanya Allah, ya Allah sudah beriradah. dan juga berkudrah, sehingga tidak ada hubungannya tentang wujud Allah yang wajibul wujud tadi. Begitu juga sifat-sifat mustahil bagi Allah, tidak ada hubungannya dengan kudrah iradah Allah, seperti yang sudah pernah diulang-ulang. Bagaimana jika Allah menciptakan Tuhan lain lagi, adanya Tuhan selain Allah adalah mustahil, maka kudrah iradah Allah tidak ada hubungannya dengan yang mustahil. Sehingga itu pertanyaan yang tidak benar. Selagi salah bertanya, maka tidak perlu dijawab. Atau bagi yang namanya ilmu, adapun ilmu itu tidak sekedar kemauan, walakin ummadhi. Kalau ilmu Allah itu ta'alluknya bukan kepada mumkinat saja. Kalau ilmu Allah tidak ada hubungannya bukan kepada mumkinat saja. Artinya pengetahuan Allah itu, Allah tahu. Kalau kudrah Allah hubungannya dengan sesuatu yang mungkin. Masih ingat sesuatu mungkin ini adalah sudah pembahasan lama, tidak boleh diulang lagi. Mungkin harus tahu apa makna mungkin. Ada wajibul wujud dan mumkinul wujud, mustahilul wujud. Kalau ilmu Allah itu maksudnya Allah Maha tahu tentang apa? Tidak terbatas kepada sesuatu yang mungkin. Keberadaan kita Allah Maha tahu, kapan kita mati Allah tahu, keadaan kita di akhirat Allah juga tahu. Akan tapi ketahuilah, Allah juga tahu bahwasanya adanya Tuhan selain Allah itu mustahil, Allah juga tahu. Dan Allah juga tahu tentang zat Allah yang wajib adanya. Sehingga ta'alluknya sifat ilmu Allah itu umma, mencakup semuanya. Dari yang mumkinat, wajibat, mustahilat. Jadi tidak benar kalau Allah tidak tahu kalau mustahil adanya Tuhan dua itu. Allah tidak tahu kalau mustahil Allah kita. Enggak benar, pasti tahu. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu, mengetahui segalanya. Allah bi kulli syai'in alim, bi kulli syai'. Dan syai' ini mencakup segalanya. Allah Maha tahu. Kemudian wa umma aidan, maksudnya ini wa umma aidan, maksudnya takluknya sifat ilmu itu wa umma aidan wajiban wal mumtani wa mithlu dha kalamuhu falnattabi kalamuhu falnattabi. Ilmu Allah takluknya umum, mencakup segala yang mumkinat, wajibat dan mustahilat. Dan juga di situ, ini maksudnya mencakup tadi kan seperti kudrah itu, maksudnya apa? Ilmu Allah itu ta'alluknya dengan mumkinat. Tapi setelah itu umma tambah lagi. Wa umma aidan, yaitu wajiban. Ilmu Allah ada ta'alluknya dengan wajibat. Wal mumtani, maksudnya mustahilat. Al mumtani yakni mustahilat, sesuatu yang mustahil Allah tahu. Wa mithul dha kalamun, begitu juga di sana adalah sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, sama seperti ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu ta'alluknya kepada wajibat, jaizat, mustahilat. Baik, kemudian setelah itu wa kullu mawjudin anit, ini hanya mengulang yang sudah Buya sampaikan tentang ta'alluknya sifat-sifat itu. Wa kullu mawjudin anit lis-sam'i bih kadal basar idrakuhu inkilabih. Adapun sifat sama, maksudnya wa kullu mawjidin anit, anit ikut sambung ta'alluknya, kullu mawjudin kepada segala yang ada, mawjud lisam ibi sama, Maksudnya takluknya sama itu, sifat sama adalah kepada semua yang mewujud. Itu madhabnya Abdul Hasan Al-Ash'ari. Sama pendengar, Allah Maha mendengar kepada segala yang ada. Dan yang ada sini masih ingat, menurut Abdul Hasan Al-Ash'ari berbeda dengan Sa'duddin At-Taftazani. Kalau Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari mengatakan bahwasanya sama Allah ta'aluknya kepada al-mawjudat, segala yang ada. Mawjudat, sesuatu yang didengar dan sesuatu yang dilihat. Sesuatu yang didengar adalah ada. Ada sesuatu yang didengar, ada sesuatu yang dilihat. Maka Allah mendengar sesuatu yang didengar, dan juga Allah mendengar sesuatu yang dilihat. Memang sedikit iskal, tapi sudah kita jabarkan pada pertemuan yang lalu. Mendengar sesuatu yang didengar dan mendengar sesuatu yang dilihat. Pendengar itu Allah Maha dengar. Adapun gambaran ini juga sangat jelas. Manusia saja Sayyidina Musa alaihissalam pernah mendengar sesuatu yang tidak ada suaranya dan tidak bisa dilihat. Yaitu waktu Sayyidina Musa alaihissalam mendengar kalamullah wa kallamallahu Musa taklima. Sayyidina Musa mendengar, dan Sayyidina Rasul juga pernah mendengar kalam Allah. Dan itu lihat, kita semua tahu kalam Allah itu bila sautin wala harfin wala taqdimin wala ta'khirin. Lalu yang didengar apa kalau bukan saut? Kenyataan begitu di dalam akidah kita. Maka sama ta'aluknya adalah dengan sesuatu yang ada. Ini samanya Allah. Kalau pendengaran manusia normal seperti kita, ya kita hanya mendengar masmu'at. Seperti manhajnya At-Taftazani. Kita hanya mendengar masmu'at, sesuatu yang bisa didengar. Masmu'at. Kemudian, kadal basor. Begitu juga sifat basor Allah itu ta'alluknya, sangkut pautnya adalah dengan sesuatu yang ada. Bukan kepada mubsorot saja seperti manhajnya Syekh Sa'duddin At-Taftazani Al-Ash'ari. Akan tapi ketahuilah bahwa, yaitu seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu, Allah bisa melihat suara. Bikin pusing katanya, tidak usah pusing, begitulah. Karena apa? Sifat Allah mencakup segala yang ada. Dan makna ada ini bukan sekedar sesuatu yang dilihat, yang didengar pun adalah ada. Selagi yang ada, maka ketahuilah Allah bisa melihat. Dan di sini ketahuilah bahwa Allah tidak ada rupa, Allah tidak ada bentuk, Allah tidak ada suara, Allah ada berbeda dengan makhluknya. Maka Allah melihat Allah sendiri. Allah tahu Allah. Bagaimana? Jangan tanya. Sebab laisa kamitslihi syai'un. Allah Maha melihat sesuatu yang didengar. Allah melihat sesuatu yang didengar. Baik, memang itu adalah sedikit membingungkan, tapi setelah dicelentrehkan dengan misal-misal, ya termasuk nanti di saat kita melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, kita melihat di surga. Kita melihat di surga, melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat Allah adalah, jangan dikatakan Allah nanti bertempat lalu berhadapan-hadapan dengan kita. Itu sudah masuk jenis tajsim. Dan memang kaum Mu'tazilah dalam hal ini sangat berhati-hati sehingga mengingkari ru'yatullah. Imam kaum Mu'tazilah tidak mengakui bahwasanya Allah dilihat nanti di akhirat. Sebab keyakinan bahwasanya Allah nanti dilihat di akhirat, menurut pemahaman kaum Mu'tazilah, Allah harus bertempat. Kenapa? Karena aku yang melihat butuh tempat, sehingga aku harus mengambil posisi berhadapan-hadapan dengan Allah. Selagi aku hampir mengambil posisi berhadapan-hadapan dengan Allah, maka Allah menempati tempat, dan itu mustahil Allah bertempat. Itu pendapat Mu'tazilah. Yang sebetulnya Mu'tazilah di saat mengingkari melihat Allah di akhirat itu karena justru ingin mensucikan Allah daripada bertempat. Tajsim. dan tasybih kepada makhluknya. Akan tetapi kaum Asy'ariyah mengatakan, laisa kamitsli syai', Allah tidak seperti apapun dari hambanya. Memang makhluk dengan makhluk kalau saling melihat adalah berhadap-hadapan. Makhluk dengan makhluk kalau melihat berhadap-hadapan. Akan tetapi menurut kaum Asy'ariyah, memang hukum di dunia seperti itu. Kalau kita melihat gunung, gunung harus ada di hadapanku. Di saat gunung berpindah ke belakangku, aku tidak bisa melihat. Aku melihatmu karena engkau ada di hadapanku. Dan engkau mengambil posisi. Itu adalah makhluk dengan makhluk. Dan itu hukum di dunia. Akan tetapi hukum di akhirat itu berbeda. Jangan bertanya bagaimana cara kita melihat. Yang jelas, disebutkan bahwasanya di akhirat nanti akan kita bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan tanya bagaimana cara melihat. Apakah kita butuh dengan alat penglihatan? Ini kan di dunia. Kadang perlu penjelentrian. Bagaimana orang bisa melihat tanpa dengan mata? Orang bisa melihat dengan mata. Alam berbeda, bisa saja alatnya berbeda. Kadang perlu contoh. Bagaimana bisa melihat sesuatu yang tanpa harus kita melihat dengan mata. Mungkin digambarkan jika ada seseorang yang terlelap dalam tidurnya. Kemudian tiba-tiba dia terbangun. Atau Anda, atau kalian, ini kalian para santri, tertidur. Setelah tertidur terbangun lalu bercerita. Aku tadi bertemu dengan seseorang pakai baju merah. Pakai kacamata hitam, wajahnya ganteng. Kalau kemudian kami berkata, kamu bohong, dusta, kira-kira marah enggak? Sementara Anda mimpi beneran. Akan marah wong Anda mimpi beneran. Tapi di saat saya mendustakan, saya pakai hujah. Kenapa? Wong matamu terpejam, dari mana kau tahu warna merah? Tapi mimpi, ya itulah. Kau bisa mengatakan melihat warna merah tanpa kebuka matamu. Dan ternyata ada cara melihat yang sudahlah, itu rumusnya berbeda. Hukum mimpi saja sudah berbeda dengan hukum alam. Alam nyata bagaimana hukum di surga, kamu akan banyak bertanya. Orang bisa bermimpi melihat warna merah, putih, kuning, hijau. Itu baru hukum di dunia, hanya perpindahan daripada saat lalap tidur dan saat kita terbangun. Kita bisa melihat bermacam-macam bercerita, putih, merah, kuning, hijau di dalam mimpi. Padahal mata kita terpejam. Ini hukum di dunia, bagaimana hukum di akhirat, engkau akan batasi. Hukum di akhirat lebih dari itu. Sudahlah kita yakini. Yang mendapatkan al-husna, kebaikan surga, wa ziyadah, tambahnya adalah melihat Allah SWT. Wujuh yawma idhin nadhirah. Wajah-wajah hamba yang beriman nanti akan melihat Allah. Nah ini, artinya, jangan terlalu pusing dengan takbir para mutakallimin seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang mengatakan bahasanya Allah bisa melihat sesuatu yang Allah bisa melihat suara dan Allah bisa mendengar warna. Itu adalah takbir-takbir yang sangat mudah dijelentrehkan bagi orang yang mencoba merenung panjang. Tetapi Sa'duddin At-Taftazani membatasi Allah melihat al-mubsarat dan Allah mendengar al-masmu'at. Selesai. Ini adalah dialog di antara pakar akidah. Akan tapi Abu Hasan Asy'ari pun juga dengan hujahnya, dan itu pun juga buah daripada renungan. Dan justru dengan isyarat-isyarat Abu Hasan Asy'ari agar kita berpikir jauh tentang hukum-hukum nanti yang ada di sana, tentang di surga dan sebagainya. Baik, kemudian idraku inkilabi. Kita masih tahu, masih ingat sifat idrak. Sebagian mengatakan sifat idrak, tapi kebanyakan mengatakan sifat idrak masuk di dalam sifat ilmu Allah. Jadi selain daripada sifat kudrah iradat, ada sifat idrak bagi yang mengatakannya. Akan tapi sebagian mengatakan waqaf. Masih ingat nadzam yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sebagian mengatakan waqaf, tidak kita bahas masalah idrak. Bagi yang mengatakan sifat idrak, itu ya berangkat dari tanda tanya yang ada di benak mereka tentang bagaimana dibahas Allah melihat. Apalagi ikut manhajnya Sa'duddin At-Taftazani, Allah melihat hanya yang mubsarat, yang terlihat. Berikut ikut manhajnya Taftazani, Allah mendengar sesuatu yang didengar. Sepertinya kok, bagaimana dengan hal-hal yang saat ini dirasakan oleh lidah, disentuh oleh tangan, dicium oleh hidung, itu tidak terlihat. Bau wangi enggak ada warnanya, bau wangi enggak ada bentuknya, sehingga enggak ada suaranya wang bau. Aku mendengar baumu. Ini kan salah bahasanya orang Melayu kan gitu ya. Kedengaran baunya sampai sini. Nama ada bau kedengaran. Kayaknya ngerti ilmu akidah itu. Jadi pernah gitu. Kedengaran baunya sampai ke sini. Mestinya keciuman kan baunya sini. Nah, baik. Bagaimana ini pertanyaan. Aku mendengar bau. Sehingga wah. Kelihatannya. Karena Allah Maha Sempurna dengan sifat-sifatnya, baru di dalam pikiran mereka para mutakallimin menghasilkan satu pencarian dari sesuatu yang sudah ada, bukan mencari sesuatu yang tidak ada. Jadi melacak dari pemahamannya sehingga mereka mencetuskan satu keyakinan bahasanya di situ ada sifat idrok. Idrok. Sehingga Allah dengan idroknya ini bisa mengetahui namanya bau, wangi, mengetahui panas dan dingin. Panas kan tidak ada warnanya. Apakah setiap merah itu panas? Apel di kulkas dingin jadinya. Dan tidak semua yang merah itu panas. Dan tidak semua yang putih itu dingin seperti salju, tidak. Maka sifat idrok, tapi ini khilaf di antara ulama. Bagi yang mengatakan sifat idrok itu ada, bagaimana ta'alluqnya sifat udrok itu? Sifat idrok. Tentu kalau ikut manhaj Abdul Hasan Al-Asy'ari, seperti halnya sifat sama' basar, idrok pun ta'alluqnya dengan mawjudat. Allah yudrik. Allah mengetahui al-mawjudat. Seperti hanya Allah mengetahui al-mashmumat, wal-malmusat, wal-mat'umat. Allah pun mengetahui, Allah melihat itu semuanya. Mashmumat. Jadi, sama basar Allah bisa dihubungkan dengan mashmumat dan mat'umat. Dan juga malmusat. Selesai di situ. Akan tapi bagi mengandalkan sifat idrok secara sendiri, maka idrok hubungannya adalah dengan malmusat. Malmusat itu yang disentuh. Kemudian masymumat yang dicium. Dan juga hubungannya dengan malmusat, masymumat, dan mat'umat. Ini inkilabi jika dikatakan ada namanya sifat idrok. Wa khairu ilmin hadhihi kama thabat. Wa khairu ilmin hadhihi ada sifat Allah namanya ilmu. Sebetulnya dengan ilmu Allah sudah mencakup segalanya. Kalau sudah dikatakan Allah Maha mengetahui, maka ya sudah namanya tahu, ya Allah tahu rasa, tahu warna, tahu ini, tahu. Tapi kenyataannya di dalam Al-Quran ada Allah alim. Tapi Allah sami, Allah basir. Dan tidak ada pengulangan di situ. Makanya dijelentrehkan Imam Ghazali sendiri mengatakan bahwasanya dalam syarah Asma'ul Husna, kapan ada nama yang berbeda, tentu ada makna yang berbeda. Ada lafadz yang berbeda, tentu ada makna yang berbeda. Bahkan di dalam nama-nama Allah, Imam Ghazali mengingkari adanya muratif. Lafadznya beda, maknanya sama, tidak. Setiap lafadz yang berbeda, tentu ada makna yang berbeda. Maka ilmu Allah bukan sama Allah, bukan basar Allah, bukan kalam Allah, dan juga bukan idrak Allah. Tapi ilmu Allah lain. Ilmu Allah mencakup semuanya. Sehingga kalikalakan sudah ilmu Allah berbeda dengan itu semuanya. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu dan tidak ada batas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini juga membantah sekaligus, berarti ini seolah-olah Musannif Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani itu mengatakan bahasanya idrak adalah bukan ilm. Sementara bagi yang menafikan sifat idrak mengatakan idrak itu adalah masuk di dalam sifat ilmu. Idrak dimasukkan dalam sifat ilmu. Jadi khilaf tiga pendapat masalah idrak. Sebagian mengatakan idrak adalah sifat qa'imah bidzatihi ta'ala azaliyah. Yang kedua adalah idrak adalah masuk bab ilmu. Yang ketiga adalah waqaf. Yang mengatakan idrak adalah masuk bab ilmu ditolak dengan ini nalam. Sifat-sifat sama basar termasuk idrak itu adalah bukan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian lanjutannya adalah thummal hayatu ma bi syai' ta'allaqat. Adapun hayah ini menjelaskan tentang ta'alluq. Ta'alluq sifat hayah Allah. Sifat hayah ta'alluqnya adalah dengan apa? Tidak ada ta'alluq dengan apapun dan siapapun. Sebab hayah adalah hidup Allah Maha Hidup. Maka dengan sifat hayah itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sifat hayah. Jadi hayah tidak ada hubungannya dengan yang lainnya. Tidak ada ta'alluq dengan keberadaan kita. Baik kita ada atau tidak ada, Allah adalah hayah. Sementara kalau Allah punya sifat qudrah, ada hubungannya dengan kita yang ada. Untuk ditiadakan atau diadakan. Sehingga ada hubungan kita dengan sifat qudrah Allah. Keberadaan kita adalah dengan qudrah Allah. Kematian kita dengan qudrah Allah. Hidup kita dengan qudrah Allah. Jadi ada hubungannya dengan kita. Kehidupan kita hubungannya dengan qudrah Allah dan iradah Allah. Bukan hidup kita ada hubungannya dengan hidup Allah. Enggak ada. Jadi kalau hayah tidak ada ta'alluq dengan apapun dan siapapun. Sehingga hayah itu adalah sifat yang dikatakan tusahih. Yang akan menjadi benar. Zat yang disifati Maha Hidup untuk bersifat dengan sifat-sifat yang telah disebutkan. Kalau sudah hayah itu tidak ada. Sifat hayah tidak ada. Sifat hayatun itu tidak ada. Maka mustahil bersifat qudrah, iradah dan sebagainya. Yang tidak Maha Hidup tidak akan Maha Kuasa. Yang tidak Maha Hidup tidak akan Maha Tahu. Yang tidak Maha Hidup tidak akan Maha Mendengar. Yang tidak Maha Hidup tidak akan Maha Melihat dan seterusnya. Sehingga sifat hayah itu yang menjadikan keabsahan zat tersebut untuk bersifat dengan sifat-sifat yang sudah kita sebutkan. Jadi hayah tidak ada hubungannya, akan tapi hayah itu yang menjadikan keabsahan zat tersebut untuk disifati dengan sifat-sifat tersebut. Jadi Allah harus Maha Hidup. Dan hidup Allah sama tidak berpermulaan. Kalau hidup Allah berpermulaan, maka didahului oleh kematian. Atau hidup Allah adalah abadi dan tidak ada pungkasannya. Kalau hidup Allah berpungkasan, maka ada kematian. Dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hayatun. Hayah. Sifat hayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahiru ilmin hadhihi kama thabat thumal hayatu ma bi syai' ta'allaqat. Baik, itu adalah masalah ta'alluq sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ulas kembali, yaitu yang pertama adalah sifat-sifat Allah yang ta'alluqnya dengan mumkinat adalah qudrah dan iradah. Kemudian sifat-sifat Allah yang ta'alluqnya dengan wajibat, jaizat, mustahilat, ilmu dan kalam. Yang ketiga adalah sifat Allah yang ta'alluqnya dengan maujudat menurut manhaj Abu Hasan Asy'ari adalah sama, basar dan idrak bagi yang mengatakannya. Yang keempat adalah sifat Allah yang tidak ada ta'alluq dengan apapun dan siapapun, yaitu sifat hayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu masuk pembahasan yang baru. Dan setelah ini insyaallah tidak banyak kita akan baca sardan saja untuk kita yakini. Kalau seandainya kita baca nadhamnya saja sudah ada gambaran. Wa indana asma'ul 'azimah kada sifatu dzatihi qadimah. Nama-nama Allah adalah agung. Nama-nama Allah Al-Husna. Nama-nama Allah Agung. Hanya nanti pembahasannya adalah Al-Ismu Ainul Musamma. Masih ingat waktu kita belajar Asmaul Husna, hal annal isma ainul musamma, apakah nama itu sama dengan yang dinamai? Kalau kita menyebut nama, maka sekaligus yang dimaksud adalah dinamai, atau al isim ghairul musamma. Baik, sebelum masuk ke situ, yang jelas nama-nama Allah itu adalah agung. Nama-nama Allah agung dan harus kita agungkan. Dan qadimah inda al-asyairati. Sehingga makna qadimah yang memberi nama Allah adalah Allah. Mulai kapan Allah bernama Allah? Dan mulai kapan Allah bernama Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Dari dahulu, bukan di saat Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya lalu dikatakan Allah Rahman Rahim, bukan. Jadi dulu dan dahulu Allah sudah Rahman dan Rahim. Biarpun belum ada marhumnya. Biarpun belum ada marhumnya yang dikasih sayangi, Allah Maha Kasih. Ini manhaj kita Ahli Sunnati wal Jamaati Al-Asy'ariyah. Tapi kaum Mu'tazilah asy'ana, qadimah dari dahulu. Qadimah, tapi kaum Mu'tazilah mengatakan nama-nama itu adalah baru bersama adanya makhluk, baru Allah dikatakan Ar-Rahim. Atau pemberian itu yang beri makhluk. Ini adalah khilaf antara kita dengan Mu'tazilah. Sementara nama-nama itu juga terkandung sifat di dalamnya. Sehingga kalau disebut nama-nama Allah, di situ adalah terkandung juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama-nama Allah juga terkandung di dalamnya sifat-sifat Allah. Dan kita tahu sifat-sifat Allah adalah semuanya qadimah kecuali sifat fi'il. Ada nama sifatul af'al. Misalnya apa? Imatah. Allah mematikan. Jadi waktu Allah mempunyai pekerjaan mematikan, waktu mematikannya bersama matinya seorang hamba. Tapi dengan kudrah Allah yang qadimah azaliyah tetap. Tapi sifat-sifat dat Allah, ini sifat dat adalah qadimah. Nama-nama Allah qadim. Sifat-sifat Allah juga qadimah. Dari dulu dan dahulu dan dahulu. Adanya sifat-sifat Allah dan nama Allah. Ini yang harus kita yakini. Perbedaan kita dengan kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya nama-nama itu adalah baru dan diberi nama oleh makhluk itu sendiri. Di saat adanya makhluk baru memberi nama Allah. Itu ditolak dengan hujah yang banyak sekali oleh kaum Asy'ariyah. Kemudian waqtira anna. Waqtira dan dipilih, pendapat yang dipilih. Annasmahu tawqifiyah, annasmahu. Anna dhuratu syi'ri, ada yang dibuang. Anna asma'ahu. Waqtira dan pendapat yang dipilih. Artinya ada khilaf di dalam hal ini. Asma'uhu. Waqtira annasmahu. Ini annasmahu. Tawqifiyah. Tawqifi ini adalah kita serahkan kepada Allah. Tidak boleh kita membuat sendiri. Tawqifi. Tidak boleh kita menetapkan nama-nama sifat-sifat Allah kecuali memang ada dari Allah Subhanahu wa taala. Wakila. Ada pendapat yang mengatakan bukan tauqifiyah. Tapi bisa kita membuat sendiri-sendiri. Termasuk ini diambil oleh kaum Mu'tazilah. Dan nanti akan dijelaskan bagaimana dengan sifat kidam yang tidak pernah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dan juga mutakallim tidak pernah disebutkan oleh Allah. Dan memang kritikan tajam dari orang yang anti Mu'tazilah. Sehingga Abul Hasan al-Asy'ari, yang memang beliau adalah alumni dari Mu'tazilah, di saat menetapkan sifat-sifat seperti qidam atau Allah qadim, kemudian muridan, tidak ada di dalam Al-Quran muridan, na'am, yurid Allah, iya, Tapi muridan tidak ada, kemudian mutakallim tidak ada, al-qadir ada. Misalnya atau mutakallim, maka disitulah ada hujatan kepada kaum Asy'ariyah, dan itu harus dijelaskan. Apa yang dimaksud dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan pengikutnya di saat beliau mengukuhkan sifat-sifat itu. Dan memang seperti Imam Ghazali rahimahullah taala di dalam buku-buku akidahnya, langsung saja kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hampir tidak masuk dalam khilaf ini Imam Ghazali rahimahullah taala. Tapi imam kita adalah Imam Hasan Asy'ari. Beliau adalah pakarnya di dalam urusan ini. Di saat menetapkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah seperti qidam. Sifat baqa. Baqa tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam hadis Nabi. Qidam tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada dalam hadis Nabi. Bagaimana Imam Ibrahim Al-Laqani menetapkan sifat ini? Sementara beliau sendiri mengambil pendapat wakhtira annasmahu tawqifiyah, bahwasanya pendapat yang dipilih nama-nama Allah itu tawqifi, tidak boleh kita membuat dari diri kita sendiri. Harus apa yang kita dapat dari syarak, yaitu selagi ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, boleh kita ambil, harus kita ambil. Hadis Nabi iya, tapi qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, dari mana sifat itu? Qiyamuhu binafsi, dari mana ini semuanya? Wahdan niat, dari mana itu sifat? Kan gitu. Sementara, tapi begitulah, nanti, karena beliau tidak, malah dijelaskan langsung tauqifi, padahal sebelumnya beliau telah mendatangkan sifat-sifat Allah yang bukan tauqifi secara lafadznya. Bukan tauqifi. Kenapa tidak mengatakan wal awwalu saja daripada qidam, wal akhiru daripada baqa, laisa kamitsli syai'un aw lam yakun lahu kufuwan ahad daripada pakai mukhalafatul hadatsi. Ini harus ada di benak ini para pelajar-pelajar akidah, supaya nanti kelak di saat ada hujatan-hujatan dari orang di luar Asy'ariyah, kita harus punya gambaran tentang hal ini semuanya. Baik, biar ada di otak kita semuanya ini. Gambaran-gambaran tentang ini. Waqtira annasmahu tauqifiyah. Pendapat yang dikukuhkan bahwasanya nama-nama Allah termasuk sifat-sifat Allah itu adalah tauqifiyah. Kata sifat fahfat as-sam'iyah. Begitu sifat-sifat Allah tauqifi. Tidak boleh kita membuat nama Allah sesuai sesuka hati kita. Dan berbahaya memang. Allah khalik. Dan khaliku kulli syai. Setelah kita Allah mengetahui Allah khaliku kulli syai, di saat kita melihat sesuatu, kita nisbahkan. Khaliku apa? Khaliku apa? Khaliku. Berabe, kacau. Harus ada nas dalam Al-Quran. Bagaimana sekarang ini? Yaitu tadi, ini harus kita punya bahan-bahan renungan tentang sifat-sifat Allah. Sehingga kita juga tidak boleh memelintir kritikan dari kaum-kaum di luar sana. Memang kadang dalam bahasa debat dan dialog kita harus memang kadang kalau sudah debat itu kadang sudah tidak normal lagi. Kita ingin menjelaskan seperti ini bukan waktunya. Suatu ketika ada yang mengatakan Asy'ariyah adalah sesat. Ada kita terjadi diskusi dengan Allah yarham. Semua orang sudah meninggal, semua diampuni. Akidah yang suka membid'ahkan, akidah yang dikit-dikit menyesatkan orang, mengkafirkan. Ada namanya Nabhan Husin di mana di Depok. Dalam sebuah diskusi, di awal diskusi langsung mengatakan kaum Asy'ariyah adalah kaum sesat. Nah ini saya Asy'ari dibegitu kan. Karena dia langsung tutup poin begitu. Kaum Asy'ariyah adalah kaum sesat yang harus diperangi, seperti hanya Ahmadiyah, Syiah, Asy'ariyah, Sufiyah. Dulu-dulu habis semuanya ini. Bahkan Asy'ariyah termasuk deretan paling pertama. Asy'ari. Di saat seperti itu, karena dia waktu menyalahkannya tidak basa-basi, padahal baru duduk minum teh bersama sebelum acara, dan kita masih ingat waktu beliau itu memerangi Syiah. Kita masih kecil, umur 14 tahun baru masuk pondok. Rame-ramenya Syiah di Bangil. Beliau masih muda, rambutnya gondrong dan fasih bicara tentang Syiah. Ya kita senang kemudian sudah kita melihat beliau sudah udur, sudah sepuh, dan kita juga. Tak tahu langsung antum, wah ini sudah enggak enak, ini provokasi kalau begitu. Mengajari orang untuk bermusuhan ini. Akhirnya langsung kita pakai bahasa kita sudah bahasa menolak. Biarpun benar akan tapi tidak menjelaskan hujah-hujah kaum Asy'ariyah. Kami hanya mengatakan kepada jamaah yang waktu itu mulai kebawa kepada provokasi orang tersebut yang mengatakan Asy'ariyah adalah sesat dengan sifat 20-nya itu. Maka kami katakan, apakah ada yang salah dari sifat 20? Wahai jamaah, padahal mereka itu kalau secara detail mengkritisi dari sisi pemberian nama itu loh, dan pemberian nama sifat-sifat itu. Bukan maknanya, bukan mafhum kullinya. Akan tapi dalam bahasa penolak untuk pengukuhan, kita hanya mengatakan, apakah ada yang salah dari sifat-sifat 20 itu? Kemudian kami tanya kepada yang hadir waktu itu, hafal enggak dengan berikut ini? Apa itu? Allah wujud kisah jamaah semuanya hafal. Hitam bakum al-fatul hawadid. Nah kemudian, baik, apakah ada yang salah dari sifat ini? Allah ada atau tidak? Ada. Yang mengatakan Allah tidak ada hukumnya apa? Kafir. Betul. Allah dahulu atau tidak? Yang mengatakan Allah baru kafir. Berarti apa yang salah dari sifat ini? Harus kita sampaikan begitu. Sebab ini loh yang dimaksud Abu Asy'ari secara mafhumnya ya kayak begini. Adapun pentuan sifatnya ini adalah pembahasan khusus. Tapi jangan provokasi kaum Asy'ariyah adalah batil. Kaum Asy'ariyah sesat. Mereka punya dialog panjang tentang ini semuanya. Apa yang salah dari sifat 20? Teman? Maknanya salah. Kalau masalah pemberian nama sifat-sifat ini, ayo kita bahas secara khusus. Jangan langsung dipukul rata. Sifat 20-nya dengan sifat 20-nya adalah sesat. Gimana sifat 20 ini mengukuhkan keyakinan yang luar biasa? Allah maha dahulu, Allah abadi, Allah berbeda dengan makhluknya, Allah. Nah ini, mana yang salah dari ini semuanya? Akan tapi memang ada kritikan bukan masalah maknanya daripada sifat atau mafhumnya daripada sifat-sifat itu. Yang dalam istilah matik mafhum kulli. Tapi kalau dikatakan insan masuk di dalamnya adalah Ahmad, Ali dan seterusnya. Kalau sudah dikatakan kidam ya masuk dengan sifat awaliyah. La awaliyah, yakni awal-awal yang tidak ada mendahulunya. Ini adalah pembahasan. Nanti insya Allah dibahas secara khusus. Baik, ini gambaran iskalnya kita tuh harus ada tahu kita itu. Apa sih kritikan mereka itu kepada kita kaum Asy'ariyah di dalam pemberian nama ini? Bukan mafhumnya, bukan makna daripada sifat-sifat yang selama ini kita yakini kalau sifat-sifat tidak ada yang bisa mungkiri. Yang mengatakan Allah bisu ya. Sehingga semacam terbentuk satu cara berpikir yang ekstrim. Kelompok mereka yang suka membid'ahkan menetapkan sesuatu yang sudah ditetapkan Allah sehingga mengatakan sifat tangan, sifat mata, sifat ini, sifat-sifat ini. Satu lain, sisi lain, seolah-olah kaum Asy'ariyah membuat nama-nama yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, ini kutub. Sehingga teman-teman ini semuanya. Kita harus tahu bagaimana ini kaum Asy'ariyah di saat menetapkan sifat-sifat tersebut. Baik. Yang jelas sifat-sifat itu menurut pendapat yang dikukuhkan adalah tauqifiyah. Dari nas, tidak boleh siapapun dari kita membuat nama-nama atau sifat-sifat Allah dari diri kita sendiri. Dan ini adalah pembahasan yang sangat penting, detail. InsyaAllah ini mukadimahnya, penting ada gambaran, biar ada kerinduan besok dengar apa kira-kira. Bagaimana kok pemberian Imam Abu Asy'ari tentang sifat Allah kidam? Mutakallim tidak ada ini. Bagaimana itu semuanya? Yang jelas, waktiro dan pendapat yang dipilih, yang dikukuhkan bahwasanya madhab jumhur nama-nama Allah tauqifi. Tauqifi adalah dari nas. Tauqifi dari nas. Bukan kita yang membuat. Dan juga kada sifat dan sifat-sifat Allah semua harus dengan nas yang ada dari Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahfad sam'iyah, maka dengarlah ini ya. maka dengar, jagalah. Ini semua adalah harus mendengar dari sama'i, mendengar dari firman Allah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu bagaimana pemberian nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah yang tidak pernah ada di dalam Al-Quran? Apa hujjahkum asyairah? Dan bagaimana menjelaskan? Dan bagaimana kita menjelaskan kritikan-kritikan yang datang dari orang-orang yang berbeda dengan kaum asyairah, bahkan mengatakan asyairah sesat? InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan memang begitulah, kalau orang semakin jauh belajar pemikiran Abu Hasan Asy'ari, memang semakin mengasah kecerdasan di situ. Karena memang begitu betul-betul manteknya itu dihidupkan, cara berpikir akli, logika. Sehingga di sini juga kaum Asy'ariyah itu tuduh kaum yang hanya mementingkan logika saja. Sampai dituduh tidak pakai syarak, padahal enggak. Kelebihan Abul Hasan Asy'ari itu keluar dari kaum aqlaniyin yang hanya mengatakan akal-akal, akliyah. Itu kemudian menyeberang, bertemu dengan orang yang menggunakan nas, ternyata digabungkan ini semuanya. Sehingga di dalam hujjah kita sangat luar biasa dahsyat, selalu menggunakan dalil nakli dan dalil akli. Dan itu keistimewaan manhaj Asy'ari. Jangan sampai dikatakan Imam Abu Asy'ari tidak pernah pakai nakli. Tidak, Imam Abu Hasan Asy'ari mendahulukan nakli. Keluar dari Mu'tazilah yang hanya mendahulukan akli, tapi Abu Hasan Asy'ari menggunakan nakli sekaligus akli, sehingga manhaj Asy'ariyah semakin hebat dan diakui oleh dunia. Sehingga dari masa ke masa, ulama-ulama ahli sunnati wal jamaati itu ya ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Penjuru dunia. Rata-rata 90%. Bahkan orang yang anti Asy'ariyah pun mau tidak mau harus membaca bukunya Asy'ariyah. Dalam ilmu hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy'ari. Imam Nawawi Asy'ari, ayo apalagi? Siapa tokoh besar Asy'ari? Asy'ari, Asy'ari, Asy'ari, Asy'ari. Kenapa? Orang cerdas sangat senang dengan cara berpikir yang belasan berpikir. Tapi tanpa melupakan nas. Semakin kokohlah manhaj Abul Hasan Al-Asy'ari. Itulah kaum Asy'ariyah. Kita semua adalah kaum Asy'ariyah. Semoga Allah menjaga iman kita, menjaga akidah kita semuanya dalam akidah yang Allah ridhai, akidah para ulama, akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu akidah ahli sunnati wal jamaati Al-Asy'ariyati Sufiyah, dan kita juga bermadhab. Semoga Allah memberikan kepada ilmu yang manfaat, menjaga iman dan akidah kita, menjaga umur kita dalam ketaatan, sehat afiat. Berikan kepada kita kekhusyuan, hati yang semakin patuh kepada Allah, rindu kepada Allah, takut kepada Allah. Dan semoga Allah memberikan nur di hati kita, menghilangkan kekotoran-kekotoran hati. Husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Hai bin Nafal. Al-Fatiha, al-Nashad, bismillahirrahmanirrahim. إياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين وبالتوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.